Ya, silakan. Bisa, memang sangat bisa. Kan ibu sudah tahu bahwa seluruh jin dan syaitan yang kafir kepada Allah, yang durhaka kepada Allah, rata-rata mereka itu nyakitin manusia. Dan mereka sangat suka ada dalam tubuh manusia. Kalau sudah ada dalam tubuh manusia, pasti kerjaannya menganiaya manusia. Ya. Nah, para pembekam, salah satu jasa terbesarnya adalah mampu mengembalikan kembali porsi tubuhnya yang standar, yang fitrah ya Bu ya. Para pembekam. Jin itu bertempat tinggalnya adalah di titik-titik kotor di tubuh kita. Sementara itu yang dibekam oleh para pembekam. Tapi sebaiknya para pembekam, saya anjurkan agar hidupkan sunnah Nabi sebelum membekam. Agar membaca doa perlindungan diri. Agar membaca doa perlindungan diri. Tidak sedikit jin-jin dan setan yang menyebabkan orang sakit. Ketika dibekam orang itu sembuh, jinnya ke dia perginya. Ma, maaf almarhumah, ibunda Miss, ya, yang aktif dalam membekam itu lalu mengalami penyakit-penyakit yang sangat berat dan hebat. Saya yakin itu dari jin semuanya, dari setan. Karena memang tanda-tanda beliau untuk mendapatkan itu sangat nyata. Dan itu setelah beliau aktif di dunia bekam. Nah, sebaiknya kita kalau membekam orang, ya, maka kita baca doa perlindungan diri dulu. Insya Allah tidak akan ada setan yang bisa masuk. Coba lihat hadis di bawahnya, Bu. Lihat hadis di bawahnya di kitab kita tadi. La adwa wa la tiyarata wa la hammata wa la safara wa la ghaula. Apa artinya? Tidak ada penyakit menular. Memang enggak ada, tapi kena. Ini Nabi loh mengatakan enggak ada penyakit menular. Jadi kalau ada orang TBC itu menular enggak? TBC itu menular. Percayalah, Bu, enggak akan menular. Yang menyebabkan penyakit itu menular pindah ke kita siapa? Jin dan setan. Di hadis yang lain tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Berarti ada faktor lain yang menyebabkan terjadi penularan. Bukan persangkaan. Memang penyakit itu betul-betul menular, Bu. Sementara Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular. Nabi tidak mungkin salah. Lalu kenapa penyakit orang ini bisa pindah ke sini? Karena ada jin dan setan yang membawa biang dan bibit penyakit itu pindah ke orang ini. Makanya, Bu, ibu sakit, sakit ibu umpamanya mah. Anak ibu punya peluang sakit mah. Ibu sakit diabetes. Anak ibu punya peluang penyakit diabetes, ya. Anak ibu punya penyakit yang sifatnya keturunan kata orang. Ini juga termasuk adalah makar setan. Ketika mangsanya yang ini sudah meninggal dunia, sementara ini anaknya. Dan ibu memiliki genetika yang sama dengan anak, maka jin yang sama akan pindah ke anak ibu, membawa penyakit yang sama, menyebabkan penyakit yang sama. Oleh karena itu, kita dianjurkan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika berkunjung kepada orang sakit, apalagi mengobati orang sakit, baca doa perlindungan diri. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Begitu loh, Bu. Virus itu sampai sekarang kalangan medis belum ada yang mampu membuktikan seperti apa makhluknya. Belum ada. Dan justru dalam kajian kami, Mbak, dalam kajian kami, Bu, virus itu adalah jin. Virus itu adalah jin. Apapun nama virusnya, maka dia adalah jin. Dan virus itu ganas. Ya, sama dengan jin. Ada yang ganas, ada yang slow dan biasa. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan. Coba baca hadis yang barusan ini, terjemahannya. Tidak ada penyakit menular. Tidak ada kesialan. Sial-sial itu enggak ada. Tidak ada hewan pertanda buruk. Hewan pertanda buruk. Bekuku ayam di tengah malam. Aku tanda aduh perawan yang hilang. Nah, terus wala hammah, terus wala safar, dan tidak ada pembawa sial, dan juga tidak ada wala ghaul, enggak ada hantu. Ini awas satu lo mana nakin anak-anak awak. Yo lah satu lo andi lo awak bercaciang leh. Enggak ada hantu doh. Bacakan hadis ini pada anak-anak kita. Nak, coba kamu lihat ini hadis. Nak, la ghaul, kata Rasulullah. Tidak ada yang namanya hantu. Tolong, Bu, pastikan pada anak-anak kita enggak ada hantu. Ibu, ambo mencela penampakan itu kan hantu tuh, Ustaz. Ketahuilah seluruhnya adalah jin. Seluruhnya adalah jin. Dan jin, Allah beri izin menampak-nampakkan diri. Tetapi Allah tidak berikan izin kepada mereka menguasai kita. Jika kita beriman. Nah. Di mana, Mak? Iya. Baik, terima kasih. Kan ada yang namanya indigo ya. Jadi indigo itu hak enggak? Hak. Itu benar. Tetapi apakah manusia diberi oleh ada yang diberi oleh Allah kemampuan bisa melihat mereka? Perlu ibu ketahui. Allah sudah final menyebutkan dalam Al-Qur'an. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Allah menyebutkan jin dan setan itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian semua tidak mampu melihat mereka. Ini ayat mutlak, Bu, sampai hari kiamat. Tidak ada pengecualian. Tidak, Bu, tetapi kenyataannya ada, Ustaz. Kan begitu, kan? Kenyataannya ada. Nah, sekarang begini. Seluruh orang-orang indigo, kalau kita rukiah, Bu, dia pasti akan kesurupan. Kenapa? Berarti di dalam tubuhnya sudah ada komunitas jin dan setan yang menguasai seluruh tubuhnya termasuk matanya. Coba, Bu, orang-orang yang bisa melihat-lihat itu, bawa ke saya. Sebentar aja saya buktikan bahwa dia tidak akan bisa lagi melihat setelah itu. Saya teteskan racun gaib ke matanya. Saya teteskan haba sauda yang saya rukyah ke matanya, setelah itu dia tidak akan mampu melihat itu lagi. Kenapa? Jinnya sudah ngacir. Maknanya kalau ada orang mampu melihat jin dan setan, di tubuhnya ada bangsa jin. Hanya bangsa jin yang mampu melihat bangsanya sendiri. Nah, itu termasuk salah satu indikasi bahwa orang ini sudah positif kena gangguan jin. Ya. Amun dah macam liat dah. Terasa dia, Mak. Ya. Amak aku bertanya atau bagi ni ke? Bertanya atau bagi tahu? Oh, bertanya. Mudah-mudahan saya nak do. Ya. Yeah. Mudah-mudahan saya bertanya. Mudah-mudahan saya ya, yeah, begitu ya. Dipastikan itu adalah jin, Bu. Nak ada yang lain dah. Dipastikan itu adalah bangsa jin. Jadi kalau ada arwah yang lah meninggal menampakkan diri, umpamanya, bisa berbincang. Kalau awak, itulah hebatnya dalam Islam, Allah bagi gambaran kepada kita dalam surah Al-Mu'minun, bahwa seluruh orang yang mati masuk ke alam barzakh, sedetik pun tidak akan bisa ke dunia dan tidak bisa berhubung dengan makhluk dunia. Berarti itu adalah setan. Nah, penampakan ini, penampakan itu, roh anu, roh ini, roh gentayangan, semuanya omong kosong. La ghaul! Tidak ada gaul. Juga tidak ada orang yang sudah meninggal bersebut balik, oh bacakan rapalan kan baca-bacaan tertentu, maka arwah Bruce Lee akan masuk. Arwah Bruce Lee masuk. Kalau 10 orang di tempat yang berbeda serentak membacakan, berapa banyak arwah Bruce Lee itu? Kan begitu jadinya? Sama dengan orang, kamu mencari ketika salawatan-salawatan tadi Nabi datang. Di tempat yang lama juga orang salawatan di tempat yang lain. Ya, orang selawatan di beberapa tempat di bumi ini, datang semua Nabi. Berapa roh Nabi? Sebenarnya sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah masuk ke alam dunia ini sampai hari kiamat. Kalau kamu ingin ketemu dengan saya, Allah izinkan hanya melalui mimpi, kata Rasulullah. Ya. Jelas kan? Sudah. Baik. Dibacanya apa? Tidak, orang kalau diruqyah dengan sebenarnya ruqyah, Bu, memang jin dan setan itu memberontak dulu dalam tubuh, sehingga tambah sakit dari sebelumnya. Tapi kalau diteruskan, Bu, diteruskan, lama-lamanya melemah dan bisa-bisa nyo keluar atau nyo mati. Pilihannya duanya, Bu. Cik, nyo melemah, ya, babak belur, bisa mati. Atau nyo keluar capek, dia nak tahan. Maka orang kok sehat, Bu. Tapi kalau sedang tanggung, baru berhenti kita. Ya, kalau sedang menanggung, berhenti kita. Dia terasa lebih sakit daripada sebelumnya. Jadi harus dituntaskan. Baik ya. Siapa bilang enggak boleh? Nabi aja nyuruh istrinya Aisyah agar kamu diruqyah oleh si fulana. Karena dia ruqyahnya bagus, ya. Jadi ruqyah yang haram itu adalah ruqyah dengan dukun. Ruqyah dengan baca-bacaan syirik, ya. Oh, Ustaz nanti tidak akan masuk surga tanpa hisab. Yang penting masuk surga, tanpa hisap pun, dengan hisap pun enggak ada masalah. Kalau saya, Bu, saya yakin diri saya ini untuk level saya sekarang ini, saya tidak berhak masuk surga tanpa hisap. Kenapa? Syaratnya ada 7, Bu, dan itu enggak sanggup saya amalkan semua. Salah satunya tidak minta diruqyah oleh orang lain. Lah saya udah apa-apa, saya sering minta ruqyah oleh istri saya. Saya tolong ruqyah udah seketek. Mata saya ini sering saya minta ruqyah sama istri saya, tolong ruqyah, ya. Kenapa? Saya menikmati ruqyah, mendengar saja pahala, dan dengan diruqyah saya jadi bisa jadi lebih sehat. Nah, kadang-kadang apa Ustaz gak bisa meruqyah diri sendiri? Bisa, tapi saya sering menyamanja pada istri. Apakah dengan itu akan memberikan saya masuk neraka? Insya Allah tidak, karena ruqyah sendiri adalah ibadah. Tapi kenapa dianjurkan kita bisa meruqyah diri sendiri? Karena itu nilai keyakinan kita kepada Allah lebih langsung istilahnya kan. Dan juga itu adalah ibadah. Kalau kita baca sendiri kan jadi ibadah. Begitu. Bukan berarti kita minta diruqyah lalu kita enggak masuk surga. Enggak. Kita tetap akan masuk surga. Hanya tidak termasuk dalam komunitas yang tanpa hisab. Soalnya tanpa hisab ini berat loh, Bu. Berat sekali. Berat sekali. Ya. Apa? Cuma iblis. Hanya iblis seekor saja. Hanya seekor saja yang umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Ada 5 makhluk yang Allah tangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Seluruh malaikat, iblis, dajjal, Nabi Isa, Ya'jud dan Ma'jud. Cuma ini. Ya, yang lainnya akan mati. Iblis dengan setan beda, setan dengan jin sama. Cuma bedanya setan adalah jin-jin yang kafir kepada Allah lalu berbaiat kepada iblis. Oke. Cukup sampai di sini. Kata Bu Erna tadi ada yang akan menyampaikan sesuatu di sini, ya, dipersilahkan untuk menyampaikannya dan saya ikut menyimak.